make your speakers bang. Make your speakers bang. Make your speakers bang. Your speakers bang. Make your speakers bang. Make your speakers bang. We'll be right back.

Sendirian tiap malam kesepian. Aku butuh kasih sayang. DJ Henry Mixed Manado. Aku butuh perhatian. Sedih rasa hatiku, hampa perasaanku. Ku belum ada yang mau untuk mengisi hatiku. Jomblo sudah lama, ya setiap hari galau kesana, galau kesini. La la la la la la la la, ai. Potong bebek angsa, masak di kuali. Jomblo sudah lama, ya setiap hari galau kesana, galau kesini. La la la la la la la la la, ai. Hey, what's up? Afrian Malvence, everybody. Monster kill. Yeah. what's up. I'm playing my rings on everybody. Next. Welcome to Mobile Legends. I come Welcome to Mobile Legends.